بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الخبير السميع البصير، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا إله إلا هو إليه المصير. أحمد ربي وأشكره وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kita melanjutkan kajian manhajiyah menuntut ilmu atau pembahasan dalam kitab adab dan kiat dalam menggapai ilmu. Kita masuk ke halaman 4 masih. Suatu hari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat kerumunan orang sedang berjalan di belakang Ubay bin Ka'ab. Maka ia pun menghardik Ubay seraya berkata, "Kuffa an hadza fa innaha fitnatun lil matbu'i madhallatun lit tabi'." Ya. Hentikan kuf an hadza, hentikan perbuatan itu. Karena sesungguhnya hal tersebut, yaitu kondisi kerumunan orang berjalan di belakang Ubay bin Ka'ab, itu menjadi fitnah lil matbu', fitnah bagi orang yang diikuti. Ya. Fitnah bagi Ubay bin Ka'ab, karena Ubay bin Ka'ab diikuti. Madzallatun lit tabi', dan kehinaan bagi orang yang mengikuti. Jadi orang yang di follow dan follower, yang di follow akan terfitnah. Terfitnah dalam artian akan terjadi sesuatu di hatinya. Ya, mungkin dari ujub, berbangga, tafakhur, kibriya, takabur dan semisal itu. Karena popularitas orang ini. Kemudian follower itu akan terhinakan dengan posisi dia sebagai pengekor. Ya. Maka kalau misalnya seorang alim dia punya follower, nah followernya ini muqallidun, yang apa-apa yang dikatakan sang alim tersebut selalu diamini, maka kondisi seperti ini. Adapun kalau follower tersebut mereka thullabul ilm dan mereka berlaku insaf, kalau gurunya salah, salah dibilang salah, kalau gurunya benar dibilang benar, maka semoga itu tidak menjadikannya terfitnah. Tetapi ketika seorang alim dia diikuti dan diekori oleh banyak orang, kemudian orang-orang tersebut bertaklid buta padanya, maka mulailah terjadi fitnah di hatinya, sehingga apa-apa yang dikatakannya tidak boleh, ya, atau apa-apa yang dikatakannya tidak boleh dianggap salah. Siapapun itu yang bersikap seperti ini, maka ini menjadi fitnah buat dirinya. Dan di antara faktor terjadi fitnah itu karena diikuti. Maka berbahaya kalau misalnya orang-orang mengikuti kita karena ilmu kita, padahal ilmu kita belum seberapa. Ditakutkan antara ekspektasi orang lain, antara harapan orang terhadap kita, itu tidak sesuai dengan kualitas dan kapasitas kita. Sehingga ketika nanti orang bertanya, meminta jawaban dari kita tentang suatu permasalahan, rupanya kita belum memiliki jawaban karena belum punya ilmu tentang itu. Kemudian karena sudah kadung diikuti atau dituakan atau semisalnya, maka karena gengsi atau menjaga nama atau popularitas, akhirnya berfatwa tanpa ilmu. Nah, ini menjadi fitnah. Ya. Karena sudah diekor atau diikuti dengan harapan untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sang matbu' ini, tapi ternyata sang matbu' tidak memiliki apa-apa. Ya. Misal juga kalau di Facebook atau di media sosial ada person yang memang difollow banyak orang karena sharing ilmu dan seterusnya. Saking seringnya sharing ilmu sehingga tidak muhakkik, yaitu tidak mentahkik ilmu tersebut. Terlalu banyak dalam meraup ilmu padahal posisi masih sebagai talibul ilm saghir. Akhirnya banyak ilmu tersia-siakan, tapi banyak ilmu juga dia wartakan ke orang lain. Orang-orang pun mengira dia ini allamah, yaitu orang yang sangat-sangat mengetahui, yang ternyata ilmu itu banyak berceceran yang tidak tersimpan di hatinya, tapi dicecer di mana-mana. Ya. Jadi orang mengira dan mempunyai ekspektasi atau harapan fulan ini luar biasa ilmunya, padahal tidak. Ketika ditanya sesuatu dari meminta fatwa atau jawaban, ia kehilangan ilmunya, kemudian berfatwa dengan fatwa yang tanpa ilmu, maka jadilah fitnah dan kebodohan menyebar. Ya. Tapi kemudian seorang hamba yang bergembira dan senang dihormati orang lain, orang lantaran ilmu yang dimiliki dan amal yang dikerjakannya, maka ini menunjukkan adanya sifat riya, ingin dilihat orang lain, dan sum'ah ini ingin dilihat orang lain dalam dirinya. Ingat, seorang hamba bergembira dengan ilmu yang dimiliki atau amal dikerjain enggak masalah. Tapi ketika dia senang ya, cari kehormatan, cari penghormatan, bukan cari kehormatan, cari penghormatan orang lain terhadapnya, ini menunjukkan adanya sifat riya dan sum'ah. Nah, ini yang tipis sekali dan sulit sekali. Kita ini memang pengen dihormati, tapi belum tentu kita senang untuk dihormati. Antum pasti pengen dihormati. Antum enggak mau dihinakan kan? Enggak mau. Ya kan? Jadi ketika misal antum tidak dihormati sama orang lain, terus kemudian antum gelisah, sedih. Ini karena apa kesedihan ini? Kalau kesedihan ini karena harga diri antum itu terinjak-injak, atau kesedihan ini karena antum membawa ilmu kemudian ilmu tersebut memang tidak dihargai, maka antum bukan sedih karena minta dihormati, bukan. Tapi antum sedih karena ada faktor lain. Ini bukan riya. Ya. Semisal antum mengajar di suatu sekolahan, anak krohis misalnya. Kemudian ketika antum bicara, orang-orang yang harusnya mendengar, mereka malah juga saling berbicara sesama lain. Siapapun dari pemateri, sealim apapun itu, pasti ada perasaan di hatinya gak enak. Karena fulan ini gak menghormati saya sebagai pembicara. Taib, apakah yang seperti ini disebut riya atau sum'ah? Hah? Enggak kan? Enggak. Ya, ini sesuatu yang wajar. Tapi yang maksud di sini seorang hamba yang bergembira dan senang dihormati orang lain lantaran ilmu yang dimilikinya dan amal dikerjakannya. Ya. Ini ketika memang dia gila penghormatan. Ya. Ingin disegani. Ingin dianggap. Ya. Ingin dianggap sebagai talibul ilm. Ingin dianggap sebagai ustaz. Sehingga kalau ada orang ngomong sama dia, "Mas," itu dia tersinggung. Kenapa enggak manggil saya ustaz? Hah? Kalau ada orang ngomong, "Ah, akhi," dia marah. "Saya Habib." Ya. Begitu kan? Nah, ini gila kehormatan. Barang siapa memperlihatkan amalnya karena riya, maka Allah Ta'ala akan memperlihatkannya kepada manusia. Na'udzubillah. Kalau dia memperlihatkan amal karena riya, Allah akan memperlihatkan riyanya dia kepada manusia. Dan manusia dengan fitrah mereka akan merasakan riyanya antum. Dengan fitrah mereka, walaupun sikap mereka beda-beda pasti. Rata-rata yang gak langsung bilang antum riya, enggak. Tapi di perasaan mereka Allah terbitkan, ada perasaan apa? Bahwasanya antum ini riya. Ya. Kalau tadi ada rombongan jemaah haji di mobil-mobil, berapa mobil gitu kan, tiba-tiba ada yang buka kaca, kemudian nampakin gini dengan pecinya. Kita mau, ada perasaan di situ anda kesulitan untuk suudzon, anda kesulitan untuk husnudzon. Supaya apa? Kemungkinan supaya dilihat ini saya loh mau haji saya. Nah kemudian juga banyak orang baru umroh, kemudian mengadakan pesta pora atau apa ya, apa sih perpisahan atau apalah itu namanya, kemudian diiklankan di masjid. Insya Allah saya mau umroh, ya umroh-umroh saja sana, gitu kan? Gak perlu diiklankan di masjid atau kemudian semua jemaah, tapi dengan atas dasar tolong doakan saya supaya selamat. Betapa banyaknya orang-orang yang umroh, betapa banyaknya orang-orang yang safar. Apakah mesti kudu dengan cara seperti itu? Belum aja beramal udah pamer. Oke, kuantum umroh gak usah banyak-banyak omong ke orang, karena nanti kalau misalnya ternyata gak jadi, malunya minta ampun. Ya, kalau ternyata dari awal sudah seperti itu, udah terhembus perasaan bangga nih saya mau umroh, udah, belum beramal sudah hancur amalannya, ya kan? Dan orang-orang juga akan melihat, ah dia paling memang pengen apa, supaya disegani, dihormati, dipandang sudah bakal umroh atau sudah umroh 7 kali, sudah haji 3 kali. Iya, masya Allah. Dan barang siapa memperdengarkan amalannya, yaitu mentasmi', maka Allah akan memperdengarkan amalan kejelekannya kepada manusia. Dia sum'ah dengan amalan tersebut. Ujungnya supaya diakui orang, supaya orang-orang itu menganggap dia. Rasulullah SAW bersabda, "Man sam'a sam'allahu bih wa man yura'i ra'iyallahu bih." Ya. Para ulama salaf rahimahumullah adalah orang-orang yang paling jauh dari rasa ingin terkenal, bukan paling jauh dari keterkenalan dia. Karena sebagian ulama itu sangat terkenal, Imam Ahmad sampai ribuan orang datang ke majelisnya. Tapi mereka paling jauh dari rasa ingin terkenal. Dan kalau antum sudah tahu, kalau antum sudah tahu kondisi terkenal betul-betul, dan hati antum itu masih ada fitrahnya, antum akan mendapatkan bahwasanya keterkenalan atau popularitas itu berat sekali. Berat. Ya. Berat untuk menjalaninya. Bahkan ketika mungkin dulu antum belum populer, sekarang udah populer, perasaan hidup dulu itu lebih luas, sekarang hidup itu lebih sempit. Kenapa? Karena kemana antum berjalan, seperti mata-mata orang memandang, dan itu seperti penyempitan hidup. Ya enggak? Kalau misalnya antum jalan kemana, orang liatin, kira-kira gimana? Hidup terasa sempit. Berbeda ketika antum kemana melenggang, orang tidak ada yang peduli, dalam artian bumi itu menjadi luas, sehingga kemana jangkauan kita seolah-olah tidak dibatasi. Coba kalau misalnya kita kemana orang-orang liatin, pasti antum akan menjaga seluruh sikap antum, akan menjaga jalan aja itu antum bisa dibuat-buat. akhirnya capek hati, letih jiwa. Karena ternyata popularitas itu membuat kita hidup seperti menyembah manusia atau menyembah orang, supaya nama kita terjaga, nama kita masih bagus, supaya sikap kita jangan sampai salah sehingga digunjingkan orang. Ketahuilah, orang yang populer pasti ada yang menggunjingnya, kendati pun dia itu adalah seorang alim yang paling berilmu, pasti ada yang menggibahinya. Karena setiap fadilah, keutamaan, pasti ada hasudnya, pasti ada hasidnya, pasti itu. Apapun dalam masalah agama, dan enggak lupa dalam masalah dunia, pastinya ada. Tapi di antara contoh-contoh teladan dalam hal ini ialah Ayyub As-Sakhtiani. Semua dari ini mereka adalah ulama hadis. Ya. Ayyub As-Sakhtiani ketika menyebutkan tentang biografinya, Syu'bah mengatakan tentangnya. Ayub berkata, "Dzukirtu wa la uhibbu an udzkar." Aku disebut-sebut dalam artian dipuji-puji, padahal aku tidak suka disebut-sebut. Itu Ayub fulan, Ayub fulan. Ya. Aku enggak suka disebut-sebut. Itu kata Ayub As-Sakhtiani. Ya, jadi enggak suka kalau dipuji-puji orang, di majelis-majelis direkomendasikan. Ya. Kemudian Syu'bah juga mengatakan rubbama, waalaikumsalam, rubbama zahabat ma'a ayyuba li hajah fala yad'uni amshi ma'ah wa yakhruju minha huna wa ha huna likay la yuftana lah. Aku pernah pergi bersama Ayyub. Ya, Syu'bah mengatakan aku pernah pergi bersama Ayyub tadi, Ayyub As-Sakhtiani, untuk suatu hajat. Ia pun tidak membiarkan aku berjalan bersamanya. Dia keluar dari sini dan sini supaya ia tidak dikenali. Ya, itu saking apa? Saking supaya enggak diketahui, enggak dikenal. Tapi ikhwan, sikap-sikap salaf seperti ini tentu tidak harus 100% harus mirip kita dengan mereka. Ya. Kalau misalnya disebut antum marah, misalnya dipuji antum mengamuk, enggak begitu juga supaya enggak dilihat orang antum lewat kebun jalannya, enggak ya, supaya enggak dianggap motornya baru antum naik angkot ya, enggak juga, atau naik gojek habis duit lah, udah ada motor baru terus mau diapain ya. Maksudnya di sini bagaimanapun kondisi, karena kondisi sekarang di perkotaan terutama beda dengan kondisi ketika itu. Antum kemanapun bisa terlacak, ya, begitu. Tapi tetap jaga hati dan minta kepada Allah Taala taufik dan hidayah. Hamad mengatakan, kuntu amsi ma'ahu, yakni Ayyub. Aku pernah berjalan bersama Ayyub As-Sakhtiani. فَيَأْخُذُ فِي طَرِيقٍ إِنِّي لَأَعْجَبُ كَيْفَ يَهْتَدِي لَهَا. Tapi ia mengambil jalan yang membuatku benar-benar heran. Kenapa dia berbuat begitu? فِرَارًا مِنَ النَّاسِ أَنْ يُقَالْ هَذَا أَيُّبْ. Ternyata ia melakukan itu karena menghindar dari orang-orang yang akan mengatakan, iya itu Ayyub tuh, Ayyub tuh. Paham? Misal kalau antum, misal kalau direfleksikan sekarang nih, antum pemateri kajian dan antum udah biasa ngisi tablik akbar. Ya, enggak kayak ini tablik asgharul asghir ya, ini. Tablik yang lebih kecil dari para uang cilik ya. Setelah keluar dari setelah selesai kajian, antum pulang kayak biasa, antum tahu kan kok kita biasa ini. Misal ke mobil ya. Kemudian antum lewat dari mana coba? Hah? Tablik akbar misal di Masjid Hijau. Ya kan? Mobil di parkiran, misal kan daerahnya antum tahu tuh. Gimana caranya supaya antum enggak keluar, antum supaya tidak keluar melainkan orang-orang kada enggak tahu. Ya. Ikuti Ayub As-Sakhtiani. Hah? Apa? Pintu ajaib. Masya Allah, antum kayaknya harus belajar tauhid ini kayaknya. Hah? Atau di Masjid Hijau itu ada genteng dan ke tempat tetangga lompat. Ya maksudnya di sini, misal kalau dalam kayak gitu, tunggu orang-orang pada selesai pulang, ya kan? Karena kalau masih mereka masih pada di parkiran, antum lewat, sementara orang-orang itu pengen ngeliat antum langsung, ya? Itu kalau antum mengalami hal kayak gitu, itu menjadi fitnah kadang-kadang. Walaupun lama-lama biasa juga, bodo amat lama-lama gitu. Tapi pertama kali, dua kali, lama-lama pertama kali, dua kali, awal-awal itu menjadi fitnah. Ya. Terutama lawan jenis. Yang biasa lawan jenis itu, apalagi perempuan, mau dia masih belum nikah ataupun sudah ibu-ibu bahkan bercucu, kalau antum adalah seorang dai yang dikenal dan penasaran orang-orang lihat langsung, ibu-ibu tuh pada nunggu antum lewat, walaupun jauh berapa kilometer antum kelihatan tuh, pada ngeliatin aja, walaupun ibu-ibu pada ngeliatin gitu, ya. Jadi menjadi fitnah bagi mereka juga, fitnah. Walaupun alasan cuma pengen lihat penasaran, emang fiturnya kayak gitu mereka, pengen melihat penasaran kayak gimana sih ustadz ini, gitu. Pengen langsung, selama ini ngeliat di layar, pengen lihat langsung gitu, ya. Begitu juga kemana-mana minta supaya disalamin kemudian dicium tangannya, ya kan? Kenapa nggak sekali minta dicebokin sekali, ya? Bishr bin Al Harith mengatakan, mattaqullaha man ahabba syuhrah, tidaklah bertakwa kepada Allah orang yang mencintai popularitas. Iya, orang yang memang jadi popularitas itu, syuhrah itu tidak ada artinya kecuali kalau dibackingi ketakwaan kepada Allah. Dan uniknya orang yang betul bertakwa kepada Allah itu tidak mencari syuhrah sebenarnya, maksudnya tidak mencari keterkenalan supaya dicintai, ya. Bahkan kita tahu Imam Syafi'i, ilmu-ilmunya beliau penginnya sebenarnya udahlah, namaku nggak usah disebut, nggak apa-apa. Jadi tapi zaman sekarang susah kalau misalnya kita menyebarkan ilmu tanpa diketahui siapa pemateri atau siapa penulisnya, susah zaman sekarang. Contoh antum di grup WhatsApp ada berapa artikel, artikel ini tulisan siapa, Ustadz Quran, berarti jelas kan. Ada artikel nggak tahu tulisan siapa, antum mesti beda perasaan, orang juga beda perasaan. Iya betul ini menjaga keikhlasan, tapi orang lebih suka membaca yang ketahuan siapa penulisnya. Contoh lain, antum bikin buku, penulisnya fulan, ya, adab dan kiat dalam menggapai ilmu ditulis oleh fulan, semoga Allah menjaga keikhlasannya misalnya. Hah? Kira-kira orang bakal beli nggak? Nggak bakal baca nggak? Nggak baca. Siapa fulan ini? Dia haroki atau muslim atau jangan-jangan alien atau siapa, kan nggak tahu kita. Nah, jadi ya zaman sekarang ini memang tidak bisa 100% harus dikiaskan dengan pada saat itu. Tetapi tetap wajib bagi kita untuk introspeksi terselalu, ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, "Uridu an akuna fi syi'bin bi Makkah hatta la u'raf wa qad bulitu bis syuhrah." Aku ingin tinggal di suatu bukit kampung di Mekah hingga aku tak dikenal, sungguh aku telah diuji dengan popularitas. Yang lucunya kadang-kadang untuk orang terdekat ustaz, misalnya ustaznya populer, dia punya tim atau punya pegawai, asisten, ya ibaratnya seperti antum-antum ini, yang populer ustaznya, yang kegeeran timnya, ya bisa jadi itu terjadi, tapi insya Allah enggak, antum bukan antum maksudnya, yang lain, yang kegeeran malah asistennya yang kemudian seperti apa namanya, petantang petenteng gitu, karena merasa sebagai orang terdekatnya ustaz. Tapi alhamdulillah ana lihat di antara kita enggak ada yang kayak gitu, alhamdulillah. Ya, walaupun kelihatan ada kayak gitu, pasti insyaallah ana tegur, tapi enggak ada, alhamdulillah. Ya. Semoga Allah menjaga ana dan juga antum dari hal-hal seperti ini. Karena betapa banyaknya, insyaallah bukan ustaz ahlu sunnah. Ya, siapa ahlu bidah lah pokoknya. Itu asistennya pun petantang petenteng karena mentang-mentang muridnya fulan dan seterusnya. Dua hari lalu datang ke masjid ini seseorang membawa semacam brosur atau surat permohonan resmi dari seorang yang katanya keturunan Nabi. Gak tahu Nabi Shu'aib atau Nabi Hud atau apa. Hah? Nabi Adam pasti. Apapun gitu. Ya. Apa Nabi Idris, keturunan Nabi siapa? Ya. Ya. Itu ada seperti itu, permohonan untuk meminta diizinkan mengisi kajian di sini. Untuk kajian ibu-ibu. Marbot nerima kan, lihat. Malam ini marbotnya udah mengenal sunnah. Ya. Maksudnya udah mencicipi sunnah, tahulah membedakan orang sunnah dengan bukan. Ya, marbotnya pun sebenarnya heran, cuman gak melampiaskan keheranannya. Dan itu ia mengantarkan, ya muridnya, ya otomatis, ya sebagaimana antum tahulah, murid-murid terdekatnya orang yang katanya keturunan Nabi. Ya, itu kok seperti itu. Sebagaimana dekat-dekat sini pun seperti itu. Yang katanya keturunan Nabi pun jarang ke masjid sholatnya. Murid-muridnya pun juga seperti itu akhlaknya. Tapi karena merasa sudah muridnya seorang keturunan Nabi, maka seolah-olah itu sudah memegang sesuatu yang luar biasa. Padahal izzahnya seseorang itu di ilmu dan amalnya, bukan dia tuh sebagai siapanya ustaz. Ya. Taib. Nah. Tatkala berita sampai kepada Imam Ahmad bahwa orang-orang mendoakan kebaikan untuknya, maka beliau berkata, "Laitahu la yakunu istidraja." Aku berharap itu bukan istidraj, kebaikan yang memperdaya. Fahami ini, syuhrah kemudian menjadi terpuji, dipuji orang-orang itu bahaya. Harus berhati-hati terus. Dan sangat bersyukur kalau misalnya ternyata ada orang yang mencela antum di tengah keterpujian antum. Ada antum tahu orang yang mencela antum atau mentahdir antum, itu bagus. Dan ana sangat bersyukur kepada Allah dengan keberadaan orang-orang seperti ini. Walaupun mereka enggak bakal ketemu secara tatap muka, tapi bagus itu. Supaya hati kita itu introspeksi. Dan betul, ya di beberapa tempat sampai ada di antara talib kita yang sangat rajin di haji kajian ana di beberapa tempat. Ya, itu suatu ketika bilang, "Ustaz, ana heran dengan fenomena tahdzir mentahdzir. Ya, ana agak bingung nih sekarang. Tapi tolong tenangin ana. Antum kena tahdzir gitu." Ya, maksudnya ada talib orang awam biasa yang sudah ngaji di mana gitu mentahdzir. Jangan ngaji sama si fulan gitu. Ya, itu maksudnya ana. Alasannya apa? Alasannya alasan klasik yang enggak perlu kita sebutkan di sini. Bukan alasan masalah manhaj atau masalah akidah atau masalah fikih yang bertentangan dengan dalil, bukan. Alasan-alasan yang sifatnya baper sebenarnya. Tapi kemudian keberadaan orang-orang seperti ini, kabar-kabar seperti ini ternyata alhamdulillah membuat ana merasa itulah memang sesuai dengan hak ana. Sesuai dengan hak ana. Assalamualaikum Khalid. Tafadhal ya Khalid. Sesuai dengan hak ana, ya mungkin ana memiliki kemaksiatan. Jadi ana berhak untuk dibegitukan berhak. Nah. Maka ketika suatu ketika, kalau misalnya kelak ada orang yang menjelekkan antum, padahal sebenarnya antum enggak tahu apa kejelekan yang antum tampilkan kepada umat, di situ bukan yang pertama antum menyalahkan mereka dulu, tapi antum mengaca. Dan ketika itu antum akan mendapatkan, ternyata antum berhak untuk mendapatkan tahdziran seperti itu, mungkin disebabkan kemaksiatan yang Allah hijabkan dari pandangan manusia, tapi bisa jadi. Ya. Jadi kemaksiatan di dalam rumah bisa jadi suatu saat berefek jauh di sana. Ya Allah yang kasih itu, seperti itu. Ya, sehingga kita disuruh untuk bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatan seperti itu. Tapi kemudian pernah pada suatu hari Imam Ahmad berkata kepada seorang muridnya, ketika dikabarkan kepada beliau bahwa orang-orang memujinya, "Ya Abu Bakar, idza 'arafa ar-rajulu nafsahu fama yanfa'uhu kalaman kalamun nas." Ini kalimat yang luar biasa. Wahai Abu Bakar, ya. Abu Bakar di sini bukan Abu Bakar radhiyallahu anhu, bukan. Jadi Imam Ahmad berkata kepada seorang muridnya, "Wahai Abu Bakar, jika seseorang telah mengetahui tentang dirinya aib-aib sendiri, ya. Ya. Ini bukan aku, ya, maka tak akan bermanfaat baginya ucapan manusia." Betul enggak? Antum kalau tahu dosa antum yang enggak dikenal orang. Ya. Ada orang yang muji antum dan antum ingat dosa antum, itu pujian orang tuh enggak ada harganya sebenarnya. Iya enggak? Coba dosa antum apa? Kan anda enggak tahu, anda enggak tahu. Maksudnya dosa yang hanya Allah yang mengetahuinya dan juga antum. Anda muji antum bereaksi karena antum masya Allah, antum rajin dan seterusnya, ya. Antum rajin, tubuh kekar, rajin nabung, putih, matanya kemudian indah. Dan ternyata di balik layar antum mempunyai kejahatan yang anda enggak tahu. Kalau antum ketika mendengar pujian anak itu, terus antum ingat dengan maksiat di kesendirian antum, enggak ada manfaatnya kan pujian anak. Begitu juga anak. Antum memuji anak apapun pujian antum, ketika anak teringat dengan kesalahan dan dosa anak yang antum tidak tahu, enggak akan merasa bangga. Nah, orang yang bangga dengan pujian-pujian orang lain terhadap dirinya, itu orang yang memang susah introspeksi diri. Orang yang memblokir dirinya dari bercermin. Dia enggak tahu ternyata, dia lupa ternyata dosa-dosa dirinya. Ya. Sekarang kalau misal antum itu suka sedekah misal. Sampai orang-orang pada muji antum. Sedekah antum luar biasa masya Allah. Ternyata ketika orang pada muji, masya Allah antumnya luar biasa, nah iri sama antum ya, antum rajin sedekah ini. Kemudian antum teringat dulu antum pun maling ayam misal. Kira-kira bermanfaat gak itu pujian mereka? Gak manfaat. Kenapa? Seketika antum tahu ana pun sebenarnya jelek dulunya. Gitu. Sealim-alimnya ampun antum misal ke rumah, ke kampung, orang pada muji akan keilmuan dan kealiman pakaian hebat antum. Tapi kalau antum ingat masa lalunya antum bandel misalnya, otomatis antum langsung, ya saya mah apa gitu kan. Makanya betul, kalau seseorang mengetahui siapa dirinya, keburukan dirinya, maka tidak akan bermanfaat baginya ucapan orang lain. Dan pada suatu hari beliau juga pernah berkata kepada seseorang yang menyampaikan bahwa orang-orang mendoakan kebaikan untuk beliau. Ya. Al as'alullaha an la yaj'alana murain. Aku memohon kepada Allah agar tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang berbuat riya. Allahumma amin. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ana dan juga antum terjauh dari syirik akbar dan syirik kecil. Wallahu ta'ala a'lam wa huwal musta'an. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.